Bagaimana hukumnya memakan hak orang lain? La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta orang lain dengan cara batil. Tanah orang, tanah kamu. Ini kebun sengon orang, ini kebun kamu. Badan Pertanahan Nasional BPN sudah menetapkan ini berbatasan tanah. Oke. Lalu malam-malam kamu geser satu jengkal. Siapa yang menggeser tanah Taida Shibrin satu jengkal, tuwiqa, maka akan dililitkan di lehernya min sab'i aradin, 7 lapis tanah akan melilit di leher. Satu jengkal saja kau makan harta orang dengan cara batil, 7 lapis tanah melilit lehermu di padang mahsyar. Saya enggak pernah geser sejengkal Pak Ustaz, terus 2 meter. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi akan diperlihatkan pada matamu. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya hari kiamat. Siapa yang curang hari kiamat, dia akan membawa kecurangannya. Yang curang zakat kambing, nanti di hari kiamat kau akan memikul kambing mengembik. Yang curang zakat lembu, nanti di akhir kiamat kau akan memikul lembu mengemuk. Yang curang zakat onta, harta onta, kau akan membawa semua kecurangan kebatilan akan kau bawa. Yang mikul onta masih keren, mikul lembu masih keren, ada yang mikul bakwan, yang makan 2 bayar 1. Ingat, kau akan membawa. Ada juga yang mikul panci, yang minjem kredit panci belum lunas. Bagaimana hukumnya seorang muslim mempercayai menggunakan jimat yang berupa ayat-ayat Al-Quran? Boleh menuliskan ayat pada kertas, lalu kertasnya direndam air, airnya diminum. Begitu riwayat dari Abdullah bin Abbas, min amalis salaf, termasuk amal salaf. Boleh menulis ayat di mangkok, lalu mangkoknya itu diisi air, lalu airnya diminum. Kalau ini jimat yang dimaksud, ini adalah jimat salaf, amal salaf, bukan bid'ah. Tapi maaf, kalau ada berbisik, tulislah Al-Fatihah dengan ayat maaf, maaf, maaf, dengan air najis, dengan darah haid, berarti itu setan yang menyuruh. Ditulis dengan darah haid, lalu disimpan di kertas, menjadi jimat kebal segala macam, itu setan yang menyuruh, karena dengan cara haram batil. Oleh sebab itu, yang diajarkan oleh para kiai menulis ayat di kertas, disiram air, diminum, lalu kemudian dimandikan untuk memudahkan saat melahirkan, maka min amalis salaf, riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Datang seorang sahabat melapor ke Nabi, ya Rasulullah, ya saya tahan Al-Fatihah banyak-banyak. Saya tahan Al-Fatihah baca dengan air liur, setelah itu saya ludahkan ke orang gila, sembuh. Itu menunjukkan bahwa ada perbuatan yang tidak pernah diajarkan Nabi, tidak pernah disuruh Nabi, tidak pernah dibuat Nabi. Nabi tidak menyuruh, Nabi tidak pernah mengajarkan, Nabi tidak pernah menyuruh, Nabi tidak pernah membuat. Tapi dilakukan oleh sahabat, sunnah takririyah. Dan Nabi membenarkan perbuatan itu, dan Nabi menghalalkan upah dari perbuatan itu. Termasuk ketika kepala suku menyuruh membacakan Al-Fatihah untuk orang yang terkena sengatan kalajengking. Nah, ini diantara ruqyah syar'iyah. Bagaimana pendapat Anda tentang orang tua yang menyuruh anaknya untuk ngemis? Ada ya? Orang yang mengemis, maka di akhirat nanti wajahnya daging berguguran, karena dia tidak menjaga marwah kehormatannya. Di antara yang paling tinggi adalah wara', wara', menjaga diri dari syubhat, na'uzubillah. Oleh sebab itu, maka jaga dirimu, jangan sampai terjerumus ke dalam meminta-minta, meminta-minta. Ada orang-orang yang tidak mampu tapi dia tidak mau meminta. Lisa'ili wal mahrum, mahrum tak dapat rezeki. Misail meminta, karena memang dia ada hak fakir miskin, 1/8 zakat untuk dia. Tapi ada orang yang mahrum, tidak ada, tapi dia tetap menjaga kehormatan dirinya, karena bagi dia menjaga kehormatan diri, marwah, adalah menjaga keimanan. Maka kalau sampai meminta-minta menjadi pengemis, na'uzubillah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wadala indaini wa ghalabatir rijal. Mudah-mudahan kita terpelihara dari sifat-sifat ini insyaallah. Amin. Apa hukum berjabat tangan dengan yang tidak mahram? Li ayyuta'ina ala ra'si ahadikum, ditusukkan paku, bimikhyatin minan nar, paku dari api neraka ditusukkan ke kepala kamu, khairun, lebih baik, min an yamussa yadam ra'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tidak mahram. Oleh sebab itu kita lihat para kiai kita, ulama kita menjaga dari perbuatan ini. Tapi katanya ada yang membolehkan Pak Ustaz, karena laisat mahallan lisyahwah, perempuan yang sudah tua tidak lagi bersyahwat, tidak membangkitkan hawa nafsu seksual, maka ada sebagian yang menyentuhnya. Tapi saya pribadi sampai sekarang mahasiswi-mahasiswi yang mau bersalaman tetap untuk menjaga kehormatan, menjaga diri. Lalu bagaimana dengan orang yang mau bersalam? Mungkin dia menganggap tidak menimbulkan syahwat, mungkin dia menganggap menjaga marwah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi menurut saya menjaga lebih baik. Apa boleh menunda solat isya berjamaah di masjid demi majlis taklim? Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bi ta'khiril isya, aku perintahkan mereka menunda isya. Aslinya solat isya itu ditunda tengah malam nyambung ke tahajud, tapi karena memberatkan bagi umat dilaksanakan di awal. Oleh sebab itu melaksanakan menunda solat isya sampai beberapa menit, setengah jam atau satu jam, lalu kemudian solat isyanya tetap berjamaah karena ada ta'lim. Maka di beberapa majlis yang saya hadiri bersama para habaib, para ulama, tentulah mereka ini melakukan bukan mengikut hawa nafsu, tapi karena memang dibenarkan oleh syariat Islam, mereka menunda hanya untuk nanti, karena menuntut ilmu juga bagian dari jihad. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Semoga Ustaz selalu diberikan lindungan Allah. Amin. Bagaimana hukum memilih pemimpin yang zalim, sementara sudah umum jika pemimpin itu zalim, dan apa ancaman dari Rasulullah? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Pilihlah pemimpin yang amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Kalau menetapkan hukum, dia menghukum dengan adil. Ingat, kita diberikan Allah kuasa. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Majapahit, kerajaan Demak, kerajaan Melayu, tapi kita tinggal di negara demokrasi, memilih pemimpin dengan cara demokrasi. One man, one vote, satu orang, satu pilihan. One man, one choice, satu orang, satu suara. Suara pilkada sudah berlalu, pemilihan kepala daerah. Tapi ingat, 2019 kita memilih 6 lagi. DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR pusat, DPD, presiden, dan wakil presiden. Saya tidak pernah menyebut nama, saya belum pernah menyebut partai, saya tidak pernah menyebut warna, saya tidak pernah menyebut calon, saya tidak pernah menyebut nama, saya hanya menyebut sifat. Pilihlah orang yang menolong agama Allah, pilihlah orang yang adil dan amanah, pilihlah orang yang memperjuangkan agama Allah, menolong agama Allah dengan kekuasaan. Amanah, adil. Andai calonnya ada 3, istikharah. Andai tinggal 2, pilih akhafud dararain, memilih yang teringat mudarat di antara 2 mudarat. Itu saya ceramah saya selama ini. Jangan dengar baik-baik. Tak pernah menyebut nama, tak pernah menyebut partai, tidak pernah menyebut warna, tidak pernah menyebut paslon. Hanya menyebutkan sifat-sifatnya saja. 6 tahun menikah belum punya keturunan. Amalan apa agar segera diberi keturunan yang soleh-solehah, alim, seperti ini pujiannya membuat saya terbang ke awan, seperti panjenengan. Masih banyak ulama-ulama kita, habaib kita, kiai-kiai kita. Buka tafsir Ibnu Katsir di mukaddimah surat Yasin. La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau surat ini dibacakan pada perkara yang sulit, maka Allah akan mudahkan. Sulit jodoh, baca surat ini, dimudahkan Allah. Sulit keturunan, dibaca surat ini, dimudahkan Allah. Sulit mati, dibacakan surat ini, dimudahkan Allah. Makanya kalau ada orang sakaratul maut susah, pasti dibacakan surat ini. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Selesai baca surat itu, di akhir, ya Allah, aku bertawassul kepada Engkau berkat surat Yasin, mudahkanlah aku mempunyai anak, semoga diberikan anak yang soleh dan solihah. Makanya kadang anak-anak kita kalau kita panggil, sini baca Quran, sudah sampai mana? Ar-Rahman, sini, sudah sampai mana? Amma yata'alun, pas istrinya dipanggil, sini baca Yasin. Loh, kok dari dulu sejak belum nikah Yasin? Persiapan untukmu, Mas. Mudah-mudahan dengan membaca Yasin, makanya kita tetap, ibu-ibu masih baca Yasin? Alhamdulillah, yang wirid Yasin lanjutkan baca dari awal sampai akhir dengan makharijul huruf yang benar dan tepat. Anak-anak kita menghafal membaca Yasin, maka untuk diberikan kemudahan. Mudah-mudahan dengan baca Yasin, man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dosanya sudah diampunkan Allah. Buka tafsir Ibnu Katsir. Apa komentar Ibnu Katsir tentang hadis ini? Isnadun jayyid, sanadnya jayyid, layak dijadikan dalil dalam beramal. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekarang sudah pukul 11.20, lebih kurang 1.30 saya sampaikan tausiah ini. Yang baik dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.